الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين يا مع صلاة الجمعة para undangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan pertemuan kita yang singkat ini menjadi pertemuan yang sangat panjang guna dan manfaatnya. Mari kita jadikan pertemuan kita yang melelahkan ini, menjemukan ini, menjadi pertemuan yang menyegarkan, karena kita akan melawan rasa ngantuk, rasa lelah, untuk sama-sama kita berjuang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira, menyangka ketika mereka telah mengatakan diri kami beriman, bahkan ketika mereka sudah mampu membungkukkan tubuh mereka, mensungkurkan kening mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengira mereka telah masuk pada zona aman. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasibal nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Allah mengatakan, apakah manusia mengira ketika mereka itu telah mengatakan kami beriman, lantas mereka dibiarkan tidak diuji oleh Allah. Allah mengungkapkan dalam ayat tersebut kalimat ujian dengan bahasa fitnah. Wahum la yuftanun. Di dalam bahasa Arab, ujian itu banyak istilahnya. Ada yang disebut dengan al-ikhtibar, ada yang disebut dengan al-imtihan, ada yang disebut dengan al-ibtilah, dan ada yang disebut dengan al-fitnah. Biasanya kalimat ikhtibar itu adalah ujian yang digunakan untuk mengevaluasi materi-materi yang sudah disampaikan. seperti dalam perguruan tinggi, kenaikan level semester itu diadakan ujian yang disebut dengan ikhtibar, atau ada ujian yang ditujukan untuk seleksi masuk atau kelulusan. Seperti orang yang mau masuk ke sebuah perusahaan itu diuji terlebih dahulu, atau mau masuk ke perguruan tinggi diuji terlebih dahulu, itu biasa disebut dengan al-imtihan. Ada juga ujian yang tujuan dan fungsinya itu adalah untuk menseleksi mana yang terbaik di antara yang baik. Nah, itu biasa diungkapkan dengan istilah al-ibtilah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian yang berupa al-bala atau al-ibtilah ini adalah untuk menseleksi siapa di antara kita yang terbaik. Sedangkan al-fitnah, ujian yang disebut dengan fitnah ini adalah untuk mengukur kejujuran atau kebohongan pengakuan iman seseorang. Sebab itu Allah mengatakan pada ayat berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falyaqlamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang sebelum kita pun sudah diuji, dan Allah menggunakan kata-kata fatanna, fitnah. Ujian yang disebut dalam ayat tersebut adalah fitnah. Maka dengan fitnah itu Allah katakan, Allah kemudian mengetahuilah mana orang yang jujur, yang benar pengakuan imannya, dan mana yang bohong. Maka tentunya para jamaah, para undangan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dalam bahasa atau istilahnya al-fitnah itu tentunya disesuaikan dengan fungsi dan tujuannya. Orang yang telah mengaku dirinya beriman, bahkan telah masuk dalam area ibadah, tentu ujian yang mereka terima jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada ujian-ujian bentuk lainnya. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah eksistensi keimanannya. Benar atau jujur atau bohong atau dusta. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, inilah yang kemudian menjadikan orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman, orang-orang yang telah masuk dalam area ibadah, jangan dulu merasa aman. Kenapa? Karena Allah akan memberikan fitnah. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 11, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف. Banyak manusia yang mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka itu ada dalam tepi, di pinggiran, yang menunjukkan bahwa kondisi orang yang beribadah ini dalam kondisi yang terancam, berbahaya. Kelihatannya mereka beribadah, tapi ancamannya kata Allah adalah wa'in asabatu fitnatun. Kalau dia nanti ditimpa yang disebut dengan fitnah, Allah menyebut kata fitnah di situ adalah ujian. Orang yang beribadah berada dalam tepi atau pinggiran ini, ketika mereka ditimpa fitnah, inqalaba ala wajhi, orang ini akan berbalik 180 derajat, akan nampaklah, akan kelihatanlah siapa yang jujur imannya dan mana yang bohong pengakuannya ketika ditimpa fitnah. Bisa jadi kita hadir saat ini karena kondisi kita sedang sehat walafiat, karena ekonomi kita sedang baik, karena kondisi kita sedang baik. Tapi siapa yang menjamin ketika nanti badai fitnah itu menghampar, kita masih berada di istiqomah di atas iman kita? Di dalam hadis Rasulullah SAW pun mengingatkan, Badiru bil amal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sekedar memerintahkan kita untuk beramal, tapi Rasulullah menekankan bersegera. Kenapa? Hitanan taqita'il-lailil muslim. Karena kelak akan ada fitnah-fitnah. Rasulullah SAW menyebutkannya dengan bahasa fitnah. Banyak jumlahnya, bukan satu. Fitanan, fitnah-fitnah taqita'il-lailil muslim. Seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Berbahaya sekali fitnah itu mengancam kita. Sehingga Rasulullah menggambarkan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang yang di pagi hari dia itu masih beriman, ternyata sore harinya dia sudah kafir. Atau sebaliknya, sore hari dia masih beriman, ternyata pagi hari berikutnya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia tidak bisa mempertahankan eksistensi agamanya. Dia jual demi sekelumit, secuil kesenangan dunia. Masyiral muslimin, para ulama Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarning kita, mengingatkan kita bahwa ibadah kita belum cukup menghantarkan kita pada zona aman ketika kita tidak waspada terhadap datangnya ancaman fitnah. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fitnah yang berbentuk seperti apakah yang datangnya begitu berbahaya, menghempas, menghancurkan, mengancam eksistensi iman kita? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menyebutkan beberapa istilah fitnah itu. Yang pertama dalam surat At-Taghabun, Allah menyebutkan di antara fitnah itu bisa berbentuk harta dan anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Artinya keberadaan harta dan anak itu bisa menjadi faktor terbuktinya jujurkah iman kita, pengakuannya atau kafirnya. Ini adalah jenis fitnah yang sifatnya menyenangkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kata-kata fitnah yang bentuknya kebalikannya, yaitu bisa saja fitnah itu berbentuk sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita suka. Dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan, peliharalah diri kalian, berhati-hati, jagalah diri-diri kalian akan sebuah fitnah. Apa yang disebut dengan fitnah dalam ayat itu? Ternyata ayat itu dijelaskan bahwa makna fitnahnya adalah berupa murka Allah SWT, berupa siksaan, berupa azab. Bisa berbentuk kebanjiran, kebakaran, kemarau yang panjang yang tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat salah, berbuat zalim di antara kita saja, tapi juga orang-orang yang tidak berbuat salah, dia terkena imbasnya, dia terkena dampak buruknya, pahitnya itu dia rasakan. Bisa saja seseorang yang tidak salah ketika mengendarai kendaraan sudah benar pada jalurnya, tiba-tiba dihempas, ditabrak oleh pengendara lain. Bukan salah dia, tapi dia ikut kena akibatnya. Bisa saja seorang anak lahir dalam keadaan cacat, bukan karena salah dia, bisa jadi salah orang tuanya, bisa jadi salah dokternya yang melakukan malpraktek, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali contohnya di sekeliling kita. Nah, ini pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita untuk menguji Manakah di antara kita yang jujur dalam pengakuan imannya dan mana yang dusta? Dan yang ketiga, para jamaah sekalian, undangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kalimat fitnah itu dalam surat Al-Anfal ayat 73. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Satu hal yang harus kita camkan, yang harus kita paham, bahwa yang namanya orang-orang kafir itu, sebagian mereka dengan sebagian lainnya itu sebagai wali, sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pembela. Mereka saling membantu di antara mereka untuk apa? Untuk menyerang, menekan al-Islam. Bentuk ujian yang ketiga, bentuk fitnah yang ketiga adalah berupa serangan, berupa tekanan dari orang-orang kafir yang tidak suka terhadap Islam. Illa taf'aluhu, jika seandainya kita tidak mengantisipasinya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takun fitnatun fil ardi. Maka niscaya kebersamaan orang-orang kafir satu sama lain di antara mereka ini akan menghasilkan sebuah fitnah, yaitu berupa serangan, tekanan, gangguan kepada Islam. Fil ardi, di muka bumi ini, wa fasadun kabir, yang ujung-ujungnya adalah akan terjadi kerusakan yang besar. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat para undangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah juga mengingatkan kita, masih dalam surat Al-Anfal ayat 39. Allah mengatakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun." Maka perangilah mereka. Siapa? Orang-orang kafir yang menyerang orang-orang Islam. Perangi mereka sampai kapan? Hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah. Mereka berhenti menyerang, menekan, mengganggu Islam dan umat Islam. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan pada akhirnya agama ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, di antara tiga fitnah yang disebutkan di dalam beberapa ayat ini, manakah yang lebih berat? Manakah yang lebih besar ancamannya terhadap eksistensi keimanan kita? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang cukup panjang menjelaskan kisah orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, yas'alunaka 'anisyahril harami qitalin fi. Mereka bertanya tentang bulan yang dihormati, termasuk bulan Rajab yang kita sedang ada saat ini. Mereka bertanya, berperang pada bulan Rajab itu bagaimana kedudukannya? Qul, jawablah Muhammad, qitalin fihi kabir. Berperang di dalam bulan yang diharamkan itu teramat besar dosanya. Lalu kemudian Allah menyebutkan beberapa bentuk kezaliman, yaitu wasadun an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa kufrun bihi, dan menjadikan mereka kafir kufur, wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, mengusir umat Islam dari Masjidil Haram itu lebih besar dosanya, bahayanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wal fitnatu akbaru minal qatli, bahwa fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan al-fitnah dalam ayat itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akbar, lebih besar? Yaitu Allah mengungkapkan pada lanjutan ayatnya, wala yazaluna yuqatilunakum, yaitu berupa bentuk perang, serangan, tekanan gangguan yang dilontarkan dari musuh-musuh Islam kepada umat Islam. Mereka akan terus-menerus. Kalimat walayadaluna ini adalah berkesinambungan. Dahulu mereka menyerang, sekarang pun menyerang, dan berikutnya kemudian hari akan menyerang. Nah, bentuk penekanan, bentuk tekanan, bentuk gangguan serangan yang seperti inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akbar, lebih besar ancamannya. Maka para jamaah sekalian, udara Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita patuh berwaspada untuk tetap setia di dalam Islam, memberikan loyalitas kepada Islam, membela kepada Islam pada saat kita sedang diberikan fitnah kesenangan, pada saat kita sedang diberikan fitnah kepahitan, maupun ketika saat Islam ini sedang diganggu, ditekan, cipta baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an min al-ayat wa dzikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة para undangan Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk menambah fakta dan menambah data bahwa Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, dia mengatakan bahwa walikulli nabiy wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Eksistensi yang namanya fitnah ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan setiap nabi saja itu sudah ada musuh yang Allah sediakan, musuh yang akan siap menyerang para nabi tersebut. Ketika Adam diciptakan sudah ada yang namanya iblis. Ketika Musa diutus ada Fir'aun. Ketika Ibrahim diutus ada Raja Abraham. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ada yang namanya Abu Jahal, ada Abu Lahab dan lain sebagainya. Itulah yang akan menaburkan api peperangan, api fitnah untuk menguji siapa di antara kita yang jujur pengakuan imannya dan mana yang dusta. Dan dalam fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa di antara perjuangan para nabi itu ada yang mereka itu dihempas fitnah yang begitu dahsyat, di mana bentuk fitnah serangan dari orang-orang yang memusuhinya itu 180 derajat itu kembali kepada dirinya sendiri. Faktanya ketika Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Fir'aun berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ternyata justru Nabi Musa lah yang dituduh sebagai tukang sihir. Padahal saat itu Nabi Musa ingin menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa taala bukan pihak tukang sihir itu, tapi Nabi Musa yang dituduh menjadi tukang sihir. Adalah fakta berikutnya, Nabi Lut. Dia hidup, Nabi Lut ini di sebuah bangsa, di sebuah umat yang mereka melakukan satu kezaliman yang pertama yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu melakukan dosa homoseksual. Ketika Nabi Lut ingin memperingati mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji dengan malaikat yang berubah menjadi laki-laki, dan ketika mereka tertarik dengan laki-laki, dengan malaikat yang berubah bentuk seperti laki-laki manusia ini, lalu kemudian para malaikat ini bersembunyi di rumah Nabi Lut. Justru apa yang dituduhkan kepada Nabi Lut? Mereka bisa sebagai orang yang sok suci, yang dituduhkan padahal dia sendiri sebenarnya suka terhadap homoseksual. Buktinya apa? Dianggap laki-laki itu dikunci, diamankan di rumahnya sendiri. Nabi Lut ingin memberitahu, mengingatkan mereka tentang dosa homoseksual. Justru Nabi Lut yang dituduhkan sok suci dari dosa itu. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mematahkan para penyair-penyair Arab, orang-orang musyrikin, justru Nabi Muhammad yang dituduh sebagai tukang syair. Bagaimana jadinya ketika seandainya Nabi Yusuf alaihissalam yang dahulu pernah terpergok ketahuan dalam sebuah kamar bersama istri raja, istri majikannya, adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Ketika istri majikannya itu mengunci pintu, lalu kemudian Nabi Yusuf berusaha keluar, tiba-tiba sang majikan sudah berada di pintunya. Kepergok Nabi Yusuf bersama seorang wanita di dalam sebuah kamar. Dapatkah kita bayangkan jika seandainya Nabi Yusuf itu hidup di zaman sekarang, di zaman era informasi, adakah orang yang masih mau percaya kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Begitulah di antara bentuk ujian fitnah yang diberikan Allah kepada umat-umat terdahulu. Di sanalah akan terlihat siapa yang akan tetap loyal terhadap al-Islam dan siapa yang tidak loyal. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kisah-kisah yang lainnya yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita berhati-hati terhadap mensikapi fitnah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahmi huzat al-islam ya rabbal alamin. Allahumma aghfir al-muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قضي الحاجة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.